ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله ورحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya yang mulia, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan rahmat darinya, hendaklah manusia bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, karena hal tersebut lebih baik dibandingkan harta yang mereka kumpulkan. Dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita sekalian, begitu pula kasih sayang, rahmah yang ia berikan kepada kita sekalian, hendaklah kita bergembira dan merasa menjadi orang yang paling berkecukupan tatkala kita mendapatkan fadlullah, tatkala kita mendapatkan rahmatullah, fadlullah, keutamaan dari Allah dengan diberikan Islam dan iman, dan juga termasuk bagian daripada fadlullah dan rahmatullah diberikan kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita memiliki ini semua, hendaklah kita bergembira, karena hal tersebut lebih baik dibandingkan harta yang setiap hari kita kumpulkan. Tiada berarti harta seorang yang dikumpulkannya tatkala dia tidak mendapatkan fadlullah berupa iman dan Islam, dia tidak mendapatkan rahmatullah berupa kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, tatkala seorang yang fakir, dia mendapatkan fadlullah dan rahmatullah, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang paling berkecukupan. Dia adalah orang yang paling kaya, karena dia punya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki kelezatan iman. Dia memiliki tuma'ninatul iman, yang dengannya dia hidup tentram di dunia. Dan di akhirat tentu lebih menjanjikan, dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa surganya yang luasnya, barakallahu fikum, tidak bisa terukur. Kemudian, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, termasuk di antara keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang banyak melaksanakan dosa. Hamba-hambanya yang sedikit sekali dalam melaksanakan ketaatan. Bersamaan dengan itu hamba-hambanya adalah orang-orang yang khata'un. Orang-orang yang banyak berbuat salah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan-kesempatan. Yang mana tatkala seorang hamba beramal ibadah padanya. Maka akan dilipat gandakan dengan berkali-kali lipat. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sangatlah banyak. Dan tidaklah mampu kita sekalian untuk membalasnya. Tidak akan mampu. Walaupun kita hidup 100 tahun. Walaupun kita hidup 200 tahun. Tidak akan dapat membalas kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dengan amalan ibadah pun kita tidak akan dapat untuk membalasnya. Karena umur kita adalah umur yang pendek. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan-kesempatan di sana untuk kita manfaatkan. Yang apabila kita melaksanakan ibadah pada kesempatan tersebut, seakan-akan kita beribadah pada hari-hari yang banyak. Ambil contoh adalah malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala khairun min alfi syahr. Lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ini sebuah kesempatan. Seorang beramal hanya satu malam saja, seakan-akan dia beramal lebih dari 1000 bulan lamanya. Ini termasuk fadlullah. Termasuk rahmatullah, keutamaan dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bulan yang kita akan sambut kedatangannya insyaallah ta'ala. Semoga Allah memanjangkan umur-umur kita sampai pada bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia. Bulan yang menjadi ladang bagi kaum mukminin dan mukminat di dalam menanam amalan-amalan taat dan menanam amalan-amalan saleh. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan barakallahu fikum penyemangat-penyemangat untuk beramal di dalam bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga. Begitu pula ia menutup pintu-pintu neraka. Dan membelenggu syaitan-syaitan yang besar. Yang biasa menggoda Bani Adam. Bagi siapa yang ingin beramal, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah membuka pintunya. Dan barang siapa yang beramal, takut karena nerakanya Allah, maka nerakanya tertutup. Barang siapa yang beramal, namun dia takut dari ketidakikhlasan karena banyak syaitan yang menggodanya, maka pada bulan ini syaitan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan dukungan-dukungan agar kita semangat di dalam melaksanakan ibadah di bulan ini. Memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan menanam amalan-amalan saleh dan menanam amalan-amalan ketaatan. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Terlebih pada bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kaum muslimin wal muslimat untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu siyam fi nahari Ramadan, berpuasa di siang hari bulan Ramadan, yang mana puasa adalah amalan yang besar, yang semenjak dahulu, semenjak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan syariat puasa. Karena banyaknya manfaat yang akan didapatkan oleh seorang hamba tatkala dia berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan pahala, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan bagi kita sekalian. Kita adalah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Dan ini adalah waktunya untuk kita manfaatkan agar dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, "Man shoma yawman fi sabilillah atau ma yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa pada satu hari karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun lamanya. Hanya dengan satu hari berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya seorang shaim tadi dari neraka berjarak 70 tahun perjalanan. Bagaimana apabila berpuasanya 2 hari? Bagaimana apabila 3 hari? Bagaimana apabila 30 hari? Bagaimana apabila diiringi dengan puasa Syawal, yang mana dengan puasa Syawal menyempurnakan Ramadan dengan Syawal, seorang seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Perjalanan berapa ratus ribukah Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajah-wajah shaim dari api neraka. Sehingga barakallahu fikum, dengan disyariatkannya amalan puasa di bulan Ramadan al-Mubarak, maka ini adalah sebuah kegembiraan tersendiri bagi kita semua. Amalan yang besar disyariatkan di bulan yang besar. Amalan yang mulia diwajibkan di bulan yang mulia. Luar biasa. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Dan keutamaan-keutamaan puasa yang lain serta keutamaan di bulan Ramadan alangkah banyaknya disebut dalam ayat maupun hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sering kita dengar. Adapun pada majelis kali ini, insyaallah taala kita ingin menyampaikan beberapa tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala seseorang telah berada di bulan Ramadan al-Mubarak, yang dengan bimbingan tersebut apabila seseorang mengamalkannya niscaya puasanya akan semakin sempurna dan akan semakin banyak pelipat gandaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sebagai balasannya nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Seorang yang berada di bulan suci Ramadan al-Mubarak, selain diwajibkan atasnya untuk berpuasa di siang harinya, dia juga dituntut dan disunnahkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Sedekah, amalan yang mulia yang sangat sering disebutkan di dalam Al-Quran, perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya untuk melaksanakan sedekah, al-infaq fi sabilillah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan tentang bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ibnu Abbas menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Beliau adalah orang yang paling mudah untuk memberi orang lain. Beliau sangat dermawan. Karena secara mutlak beliaulah orang yang paling utama di dalam kepemilikan akhlak-akhlak yang baik. Kemuliaan beliau adalah orang yang paling mulia. Keberanian beliau adalah orang yang paling berani. Termasuk di antaranya adalah kedermawanan. Beliau adalah orang yang paling dermawan secara mutlak. Namun, bersamaan dengan kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di masa jahiliyah maupun di masa setelah beliau diutus, wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhan hina yalqahu jibril. Dan Rasulullah menjadi lebih dermawan dibandingkan biasanya di bulan Ramadan tatkala dia ditemui oleh Jibril alaihi salam. Dan disebutkan dalam akhir hadisnya bagaimana sifat kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fali Rasulillah hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia ditemui oleh Jibril, beliau menjadi orang yang paling dermawan dengan kebaikan lebih dibandingkan angin yang berhembus. Angin yang berhembus ini mengenai siapa saja. Semua kita dapat merasakannya. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dibandingkan angin yang berhembus. Maknanya, kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan sangat merata. Semua merasakan kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mudah memberi. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad masih dari sahabat Abdullah bin Abbas, wala yus'alu an syai'in illa a'tahu. Beliau tidaklah diminta terhadap sesuatu melainkan beliau pasti memberikannya. Tidak pernah beliau diminta tidak ngasih. Senantiasa beliau mengasih, memberikan kepada orang yang meminta kepadanya. Nah, karena tadi disebutkan dalam riwayat yang pertama, sifat kedermawanan beliau itu lebih dibandingkan angin yang berhembus. Merata kepada semua orang, dapat dirasakan kedermawanan beliau oleh orang lain. Dan kedermawanan adalah luasnya al-ata' wa kathratuhu. Luasnya pemberian dan banyaknya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang disifati dengan al-jawad. Yani zat yang maha dermawan. Sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari An-Nabi alaihi salatu wassalam, inna allaha karim yuhibbul karam. Allah subhanahu wa ta'ala itu mulia dan mencintai kemuliaan. Jawadun yuhibbul jud. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha dermawan dan menyukai kedermawanan. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya al-karam dan al-jud yang memiliki makna yang tidak jauh berbeda, yaitu kedermawanan, sering memberi kepada orang lain, ini adalah sebab datangnya kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Dan jangan remehkan, tatkala seorang sudah menjadi bagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari Muslim, bagaimana tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai seseorang. Dijelaskan, apabila saya telah mencintai hambaku, kuntu basaruhu alladhi yubsiru bih. Saya akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maknanya, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan terus datang bertubi-tubi kepadanya. Nah, tatkala dia membutuhkan sesuatu, Allah ada. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepadanya. Sehingga, apabila kita mendapati hadis-hadis yang semisal ini, bahwasanya al-karam dan al-jud, kedermawanan itu bagian daripada sebab datangnya kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berusaha untuk mengamalkannya agar kecintaan Allah kepada kita semakin bertambah. Dan apabila kecintaan Allah bertambah kepada kita, maka pertolongannya pun akan juga bertambah. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling berakhlak. Termasuk dalam hal kedermawanan, beliau adalah orang yang paling dermawan. Mungkin sebagian bertanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan di bulan Ramadan melebihi dibandingkan bulan-bulan yang lain? Para ulama menyebutkan di sana beberapa alasan yang menjadi alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqah shadaqatu Ramadan." Semulia-mulia sedekah adalah bersedekah di bulan Ramadan. Karena sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk melaksanakannya. Dan juga dengan kita bersedekah di bulan suci Ramadan, kita dapat membantu orang-orang yang juga melaksanakan puasa sama seperti kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang yang membantu as-shaimun, orang-orang yang berpuasa, di dalam hal iftar atau memberikan makanan-makanan yang lain. Beliau mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberikan iftar kepada orang lain, niscaya dia mendapatkan pahala orang tersebut, hanya saja tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Kita memberikan makan iftar kepada satu orang yang berpuasa, maka kita bertambah mendapatkan pahala satu orang berpuasa. Puasa kita sendiri dan puasa orang yang kita berikan iftar. Kita memberikan iftar kepada 100 orang, maka sehari kita seakan-akan mendapatkan pahala 100 kali puasa. Luar biasa. Man fattara shaiman. Barang siapa memberikan iftar kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala puasanya orang tersebut dan tidak mengurangi pahalanya sama sekali. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam riwayat Al-Imam At-Tabrani dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma 'amila shaimu min a'malil bir illa kana li sahibit ta'am madamat quwwatut ta'amu fihi." Tidaklah seorang yang berpuasa mengamalkan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh, melainkan pahalanya juga diberikan kepada pemilik makanan, selama makanan yang diberikan tersebut masih memberikan energi, masih memberikan kekuatan kepada seorang yang berpuasa. Luar biasa. Selama makanan yang kita berikan kepada orang yang berpuasa bermanfaat baginya, menambah energinya, menambah tenaganya dalam beramal soleh, maka kita pun mendapatkan bagian dari amalan soleh yang dia lakukan. Memberikan makan sahur, yang dengannya seorang yang berpuasa menguatkan dirinya, menambah kekuatannya dalam berpuasa, menambah energinya. Orang yang berpuasa tadi membaca Al-Quran, maka yang memberikan makanan dapat pahala tilawatul Quran. Orang yang berpuasa ini sholat duha, yang memberikan makanan juga dapat pahala sholat duha. Luar biasa. Nah, sehingga barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adanya keutamaan-keutamaan yang seperti ini, beliau sangat-sangat bersemangat untuk menjadi orang yang paling dermawan. Begitu pula ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, di antara alasan kenapa Rasulullah menjadi orang yang paling dermawan di bulan Ramadan, dengan mengumpulkan antara as-siyam dan as-sadaqah, ini termasuk pengharus seorang masuk ke dalam surga. Ya, termasuk penyebab-penyebab seorang masuk ke dalam surga. Di mana dalam suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Bahwasanya di surga nanti ada ruangan-ruangan yang ruangan tersebut dapat terlihat bagian dalamnya dari luarnya dan bagian luarnya dari dalamnya. Sangat indah. Maka ada seorang Arab Badui yang langsung berdiri bertanya kepada Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa ruangan-ruangan tersebut wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, liman atabal kalam, bagi orang yang memperbagus ucapannya. Wa adama siyam, dan kontinu dalam melaksanakan puasa. Wa shalla bil laili wan nasu wa at'ama ta'am, dan memberikan makanan kepada orang lain. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan salat untuk Allah Subhanahu wa taala semata di malam hari dalam keadaan manusia tertidur lelap. Empat sifat ini terkumpul semua di bulan Ramadan apabila seorang serius dalam melaksanakan puasanya. Yang pertama, athabal kalam. Bagus ucapannya. Karena orang yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaganya, namun dia juga diperintahkan untuk menahan emosinya, menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang kotor. Sehingga Rasul pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, fa idza kana yaumus shaum yahadikum fala yarfuth khina idzin wala yaskhab. Apabila kalian sedang berada pada hari yang kalian berpuasa padanya, maka janganlah berucap dengan ucapan-ucapan kotor dan jangan meluapkan emosinya. Diperintahkan untuk menahan lisan dari ucapan-ucapan yang kotor. Kita diperintahkan untuk memperbaiki ucapan-ucapan kita. Banyak zikrullah, banyak tilawatul Quran, ya. Menjauhi ucapan-ucapan dusta, menjauhi ucapan-ucapan khianat, menjauhi ghibah, menjauhi namimah, menjauhi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ini diperintahkan. Wala yaskhab, dan jangan meluapkan emosinya. Tatkala ada yang mengganggu, jangan kita balas dengan gangguan pula. Fa in sabahu ahadun falyaqul inni mru'un shaim. Apabila ada yang mencelanya, ya, yakni mengganggunya dengan celaan atau yang semisalnya, maka hendaklah dia mengatakan, saya adalah orang yang berpuasa, jangan ganggu saya. Ini yang pertama, liman athabal kalam, bagi orang yang memperbaiki ucapannya, bagus kalamnya, bagus ucapannya. Yang kedua, at'amat ta'am, dia memberikan makan kepada orang lain. Ini syarat yang kedua, dapat ruangan-ruangan surga yang seperti tadi disifatkan oleh Rasulullah SAW, at'amat ta'am, memberikan makanan kepada orang lain. Dan ini sangat dihasung di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana tadi, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, dengan memberikan iftar kepada orang lain, kita mendapatkan pahala puasanya. Dan Rasulullah, kedermawanannya dalam bulan Ramadan merebihi angin yang berhembus. Wa adama siyam, yang ketiga adalah continue dalam berpuasa. Dan di bulan Ramadan insyaallah kita continue. Di hari 1, 2 sampai hari 29 atau digenapkan 30. Ini termasuk daripada idamu siyam, continue dalam berpuasa. Ada di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Salat di malam hari untuk Allah Subhanahu wa taala semata dalam keadaan manusia tertidur lelap. Qiyamul lail di bulan Ramadan juga sangat-sangat ditekankan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Man sallama al-imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang berdiri qiyamul lail bersama imam di bulan Ramadan sampai imam tersebut beranjak dari tempatnya, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan salat semalam suntuk. Salat bersama imam, salatut tarawih, seakan-akan mendapatkan pahala qiyamul lail semalam suntuk. Kita semua enggak mampu. Ya. Kita semua enggak mampu. qiyamul lail semalam suntuk. Namun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kalian mendapatkan pahala qiyamul lail semalam suntuk salat tarawih bersama imam. Sangat ditekankan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyetujui perbuatan para sahabatnya yang mana mereka dahulu salat berjamaah. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat berjamaah bersama para sahabatnya di masjidnya. Diceritakan bahwasanya di malam 23 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya sampai sepertiga malam pertama. Kemudian di malam 25 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama manusia di masjidnya sampai pertengahan malam. Di malam 27 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya sampai para sahabatnya khawatir tidak mendapatkan makan sahur. Nah ini. Full. Beliau hidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan as-salatu lillah. Salat untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini barakallahu fikum amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan suci Ramadan. Nah, bagi siapa yang mengamalkan empat ini, memperbaiki al-kalam, kemudian at'amat ta'am, berikan makanan, kemudian ada masyam, qadir dan berpuasa, yang keempat adalah salat untuk Allah Subhanahu wa taala malam hari, inilah sifat-sifat orang yang akan mendapatkan ruangan-ruangan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Turu zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Dapat terlihat keindahan ruangan di dalam tersebut dari luar dan dapat melihat keindahan luar surga dari dalam ruangan tersebut. Ini luar biasa. Tayyib. Kemudian juga ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Di antara alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat dalam bersikap dermawan di bulan suci Ramadan, karena mengumpulkan antara puasa dan sedekah ini lebih di dalam menghapuskan al-khotoya, menghapuskan dosa-dosa dan melindungi diri dari neraka jahannam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan tentang manfaat puasa di antaranya, asyamu junnatun kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai sebagaimana perisai kalian tatkala berperang. Perisai dari apa? Perisai dari al-jahannam. Perisai dari api jahannam. Nah, dengan melaksanakan puasa, tatkala kita ikhlas, penuh dengan keimanan, dan penuh dengan mengharapkan pahala, maka puasa tersebut akan menjadi benteng kita dari neraka jahannam. Begitu pula as-sadaqah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata. Dan bahwasanya sedekah itu dapat memadamkan dosa-dosa. Dapat memadamkan dosa-dosa. Tatkala dosa-dosa orang dipadamkan, maka dia akan terlindungi dari api neraka jahannam. Nah. Begitu pula ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, bahwasanya seorang yang berpuasa dia meninggalkan makanan dan minumnya, maka tatkala dia membantu orang-orang yang melaksanakan puasa di dalam menguatkan diri dengan makanan dan minuman, maka dia berada pada posisi orang yang meninggalkan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersikap isar, ya, mengalah dengan orang lain dalam hal dunia. Karena seorang yang berpuasa dia menahan lapar dan dahaganya. Tatkala berbuka dia butuh itu. Namun tatkala ada orang yang meminta darinya, maka dia berikan. Dia tidak makan dan minum. Walaupun ini kejadiannya di zaman kita walhamdulillah jarang. Namun di zaman dahulu ini sering terjadi. Sebagaimana diriwayatkan dalam banyak kisah para salaf rahimahumullahu taala. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah, ya, didatangi oleh seorang pengemis di bulan Ramadan. Maka beliau pun memberikan kepada pengemis tersebut dua potong roti yang telah beliau siapkan untuk berbukanya. Punya dua buah roti disiapkan untuk iftar Namun ada pengemis meminta kepada beliau, maka beliau berikan dua roti ini kepada pengemis tersebut. Thumma tawa wa asbaha shaiman. Kemudian beliau pun beranjak pergi dan beliau tetap dalam keadaan berpuasa. Maknanya menahan diri dari makan. Ada membatalkan puasanya pasti dengan minum. Namun dalam hal makanan beliau tidak sampai malam hari. Kenapa? Makanannya yang sudah beliau siapkan, yaitu dua potong roti tersebut, sudah diminta oleh seorang pengemis. Inilah keadaan Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti ini potret kehidupan beliau rahimahullahu ta'ala. Orang yang sangat fakir dan orang yang sangat mementingkan kepentingan orang lain. Tatkala diminta, beliau senantiasa memberi, walaupun itu harus memberikan kerugian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal dunia. Nah, begitu pula Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah memberikan makan kepada saudara-saudaranya dalam keadaan berpuasa. Wa yajlisu yaruhuhum wa hum ya'kulun. Al-Hasanul Basri, beliau duduk menunggu kawan-kawannya makan dalam keadaan beliau tidak makan rahimahullahu ta'ala. Memberikan iftar kepada orang lain dan beliau tidak mencicipi iftar tersebut. Ini potret kehidupan imam besar juga. Al-Hasanul Basri, salah satu imam tabi'in rahimahullahu ta'ala. Seorang yang dikenal dengan kezuhudannya. Seorang yang dikenal dengan kedermawanannya. Seorang yang dikenal dengan keilmuannya. Seperti inilah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullahu ta'ala. Memiliki makanan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa sebagai iftar. Dan beliau tidak mencicipi makanan tersebut. Karena ingin memberikan manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Begitu pula sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yasumu wa la yuftir illa ma'al masakin. Sahabat Abdullah bin Umar, anaknya khalifah kedua Umar bin Khattab, beliau tatkala berpuasa tidak mau iftar kecuali bareng dengan orang-orang miskin. Apabila beliau dilarang oleh keluarganya dari iftar bersama orang-orang miskin, beliau tidak mau makan. Sekedar membatalkan puasanya saja, kemudian setelah itu ibadah lagi. Tidak makan. Kalau tidak diizinkan beriftar bersama orang-orang miskin. Inilah ikhwan fillah barakallahu fikum. Bagaimana kehidupannya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Kemuliaan beliau, derajat beliau tidak menghalangi beliau untuk bersikap ramah dan tamah kepada al-masakin. Dengan memberikan makan kepada mereka tatkala beriftar. Dan tatkala beliau tidak makan bersama masakin dalam iftarnya, beliau tidak mau makan. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Tentu jauh kehidupannya dengan kita sekalian. Nah, jauh sekali. Tidak perlu kita sebutkan di sini. Dan kita semua sudah mengetahui kadar dirinya masing-masing. Nah. Tayyib. Itu yang pertama. Termasuk di antara adab tatkala di bulan Ramadan adalah seorang memperbanyak sedekah. Bersikap dermawan, bersikap ringan tangan kepada orang lain dalam hal pemberian, terkhusus dalam memberikan iftar kepada saudara-saudaranya yang juga berpuasa. Kemudian ikhwan fillah a'azzani wa a'azzakumullah, di antara adab-adab di bulan Ramadan juga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Ikthar min tilawatil Quran. Memperbanyak tilawatul Quran. Karena bulan ini adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke Lauhul Mahfuz. Dan wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah s.a.w. adalah di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang ke-185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan dari petunjuk dan pembeda. Nah. Allah Subhanahu wa taala pertama kali turunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan Ramadan. Dan di bulan ini setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyodorkan Al-Qur'annya kepada Jibril alaihi salam. Dalam hadis Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Jibril kana yu'aribuhu bil Qur'an kulla amin marratan wa innahu aradahu bihi fil ami marratain. Bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam beliau senantiasa menyodorkan Al-Qur'annya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap tahun satu kali, yakni di bulan Ramadan 30 malam full. Dan di tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril menyodorkan Qur'annya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua kali. Menyodorkan Al-Qur'an maknanya Nabi Muhammad membaca kepada Jibril alaihi salam. Nah, dan ini adalah perkara yang dituntunkan. Mu'aradatul Qur'an liman huwa aqra' minhu. Menyodorkan Al-Qur'an kepada orang yang lebih banyak hafalannya dan orang yang lebih berilmu darinya. Nah, maknanya kita punya guru ngaji seperti itu. Bukan hanya ta'lim saja ngajinya, tapi kita punya guru ngaji yang kita menyodorkan Al-Qur'an kita kepadanya. Ini termasuk sunnah. Walaupun kita sudah bisa baca Al-Qur'an, walaupun kita sudah bisa bertajwid, namun termasuk tuntunan dalam as-sunnah kita menyodorkan hafalan kita atau bacaan kita kepada orang yang lebih hafal dan lebih berilmu dari kita. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam. Ini dilaksanakan pada setiap malam di bulan Ramadan. Tayyib. Begitu pula Rasul alaihi salatu wasalam, di antara bentuk kesemangatan beliau dalam tilawatul Quran di bulan Ramadan, dalam qiyamul lail beliau memanjangkan bacaan-bacaan salat beliau. Sebagaimana tadi pernah kita sebutkan hadisnya, Rasulullah di malam 23 itu salat dari ba'da isya sampai sepertiga malam. Di malam 25 sampai pertengahan malam, di malam 27 satu malam suntuk sampai para sahabat khawatir tidak mendapatkan makan sahur. Bacaannya terus ya, Al-Qur'an terus dibaca oleh Rasul alaihi salatu wasalam di dalam salatnya. Dan barakallahu fikum, di selain salat beliau juga sangat bersemangat di dalam membaca Al-Qur'an. Dan juga hal ini dicontohkan oleh para salafun salih rahimahumullahu taala, di mana sebagian mereka ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an ya pada salat tarawih itu pada tiga malam. Tiga kali salat tarawih sudah selesai Qur'an. Ya. Berarti satu malam tarawih 10 juz. Ini baru bacaan tarawih. Ya. Belum bacaan siang hari, pagi hari, siang hari, sore hari, belum. Ini baru tarawihnya saja 3 hari selesai Al-Qur'annya. Nah. Wa ba'dhum fi kulli sab'in. Sebagian salaf ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam salat tarawih 7 malam. Ada yang kulli ashrin, ada yang 10 malam. 10 malam khatam Al-Qur'an di salat tarawih. Ini bukan di luar salat, di dalam salat 10 juz ya. Khatam Al-Qur'annya dalam waktu 10 malam. Berarti satu hari berapa juz itu? Tinggal dihitung saja. 3 juz ya. 3 juz. Nah, satu malam 3 juz. Sedangkan kita sendiri ya. Ya, kan sudah mulai senyum-senyum. Kalau salat tarawih setengah jam kakinya sudah goyang-goyang. Apalagi 2 juz, apalagi 10 juz. Luar biasa. Inilah kelemahan kaum khalaf ya. Kelemahan orang-orang yang hidup belakangan. Apabila dibandingkan dengan para salaf, kita sangat jauh. Namun jangan putus asa. Wala tayasu bi rahillah. Janganlah berputus asa dari keutamaan dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak bisa berbuat seperti para salaf kita berbuat, maka paling tidaknya kita barakallahu fikum mencontoh mereka dalam hal kesemangatan dan kita lakukan sebisa kita. Nah. Walaupun kita barakallahu fikum tidak mesti 3 tarawih khatam, 10 tarawih khatam. Namun usahakan di bulan Ramadan 1 kali khatam. Usahakan di bulan Ramadan 1 kali khatam. Ini insya Allah bisa. Apabila Ramadan adalah 30 hari, maka 1 hari minimalnya 1 juz. Dan 1 juz apabila serius duduk, itu tidak memakan waktu sampai 2 jam. Nah, tidak makan waktu sampai 2 jam. 1 jam setengah pun tidak. Insya Allah sekitar 1 jam. Apabila bacaannya lancar. Nah, 1 jam. Paling lama 2 jam. Kita duduk di pagi hari 2 jam. Di siang hari 2 jam. Kan? 2 juz. Di malam hari 2 jam. 3 juz. 10 hari khatam. Walaupun tidak dalam salat rawih. Minimal ikhwani fiddin barakallahu fikum. Khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. 1 bulan 1 kali. Nah, jangan sampai lewat. Dari kita bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak punya khatam Al-Quran sama sekali. Ini miskin. Ya, orang yang sangat kasihan. Orang yang sangat fakir. Dari kesemangatan di dalam melaksanakan tilawatul Quran. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Cukupkan dengan dua adab yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Yaitu Al-Karam wal-Jud wa-Sadaqah. Kedermawanan dan bersedekah kepada orang lain. Begitu pula. Memperbanyak di dalam tilawatul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi si pribadi dan antum sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.